Hadis ke-48. Tidak ada salat sunnah setelah iqamah. An-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa maktubah." Rawahu Muslim. Hadis ke-44, larangan berbuat zalim pada tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaiqahu." Rawahu Muslim. Hadis ke-6, keutamaan salat tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ufir lahu ma taqaddama min dhanbih." Muttafaq alaih. Hadis ke-61, amalan yang terhitung sebagai sedekah. Ma min muslimin yaqrisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimin yaqrisu gharsan aw yasra'u zara'an fayaqulu minhu tayran aw insanu aw bahimatan illa kana lahu bihi sadaqatun." Tafakun alaih. Hadis ke-46, keutamaan menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahul Muslim. Hadis ke-58, keutamaan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha." Rawahu Muslim. Hadis ke-52, anjuran untuk terus menerus dalam beramal soleh. Ana syata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul amali ila Allah ta'ala wa muhawain qala." Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umur muhdatsatuha Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala mu'allif qawluhu wa qala asyirku billah. Dan ucapan dalam hadis syirik terhadap Allah. Apa maksudnya? Huwa an yaj'ala lillahi nidda. Seseorang menjadikan untuk Allah tandingan. Bagaimana seseorang menjadikan Allah tandingan? Yad'uhu kama yad'u Allah. Dia meminta kepada makhluk tersebut, meminta hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya yang tidak dimampui kecuali Allah kepada makhluk tadi sebagaimana dia memintanya kepada Allah. Ini bentuk menjadikan tandingan untuk Allah. Kama yarjullah wa yarjuhu kama yarjullah. Dia mengharap sesuatu kepada makhluk tadi, harapan-harapan sebagaimana dia menaruh harapannya kepada Allah. Subhanallah. Ini adalah a'malul qulub, perkara yang berkaitan dengan hati. Maka wajib untuk berhati-hati darinya. Wa yakhafuhu kama yakhafullah. Dia takut kepada makhluk tadi sebagaimana dia takut kepada Allah. Takut kalau tidak mengikuti petuahnya, takut kalau tidak mengikuti perintahnya akan binasa, akan celaka, rezekinya akan mampet, seret. Sebagaimana hal itu dia takutkan dari Allah. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah awam annas, di tengah-tengah manusia. Di saat mereka jauh dari ilmu agama yang sahih, jauh, semakin jauh daripada ilmu, maka yang mendominasi adalah hawa nafsu. Itu otomatis. Orang kalau tidak mengikuti ilmu, otomatis mengikuti hawa nafsu. Wa bada'a bihi, dan dia memulai dengannya. Dalam hadis, bada'a bi syirki billah, muhlikat, penghancur itu adalah syirik. Rasul memulai dengan kalimat ini li'annahu a'dhamu dzambin usiyallahu bih, karena dia adalah dosa terbesar yang dimaksiati Allah dengannya. Jadi syirik itu menempati puncak pertama dosa-dosa besar karena saking bahayanya. Kama fis sahihaini an Ibnu Mas'ud sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'dham indallah, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka al-hadid. Sebagaimana tersebut dalam sahihain Bukhari Muslim. Siapa nama Imam Bukhari? Til. Siapa nama Imam Bukhari? Hah? Apa yang diingat-ingat? Pan. Astagfirullah. Ini hadis pertama Arba'in. Oh, enggak tahu. Oh. Sebutkan, jangan oh, enggak ada oh. Hah. Rehan. Dik. Hah? Kamu man dengar Royhan Abdillah, ngikuti Abdillah. Apa? Masa enggak ada yang tahu? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hadis pertama Arba'in apal belum? Kenapa enggak bisa jawab? Hah? Husain. Pak Husain datang ke sini nanti. Siapa Din? Muhammad. Bin Is Ismail. Kalau Muslim namanya siapa? Ya Muslim. Kok pakai mikir? Abul Husain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Piye Arba'in satu kok enggak hafal itu? Warawahu Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. Coba lanjutkan. Nah itu nama Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Terus udah, enggak usah pakai Sahihah, bukan namanya. Jadi Imam Muslim siapa namanya? Pan, Abul Husain kunyahnya. Siapa dikatik? Kamu mandom belum terus. Kalau itu mau konsentrasi napa? Kalau ngantuk wudu. Siapa nama Imam Muslim? Abul Husain Muslim. Nah, dari Abdullah ibn Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau jadikan Allah tandingan. Kamu membuat tandingan untuk Allah, sementara Allah ialah yang menciptakan dirimu. Wa akhraja Tirmidzi bi sanadihi an Shafwan ibn Assal. Siapa nama Shafwan? Siapa namanya? Shafwan namanya. Qala Yahudiyun li sahibih. Ada orang Yahudi bertanya atau berkata kepada sahabatnya. Ini kisah. Idhab bina ila hadan nabi. Mari kita pergi ke sosok nabi ini. Faqala lahu sahibuh. Maka sahabatnya berkata kepada dia, la takul nabiyun, jangan kamu katakan nabi. Innahu lau sami'aka, karena dia kalau seandainya mendengarkan kamu, lakana lahu arba'u a'yun, maka dia akan punya 4 mata. Ini kiasan. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas keduanya pun datang menemui Rasulullah, fasa'alahu antis ayatin bayyinat, menanyakan tentang makna 9 ayat bayyinat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjawab pertanyaan keduanya, la tusyriku billahi syai'a, jangan kamu berbuat syirik mensekutukan Allah dengan apapun. Wala tusyriku, jangan kamu mencuri. Wala taznu, jangan kamu berzina. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, jangan kamu bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, dibunuh dengan haknya. Wala tamsu bibari'in ila disultanin liyaktulah, jangan kamu berjalan dengan berlepas diri kepada penguasa untuk membunuhnya. Larangan berdemo, damai atau anarkis, yang sekarang lagi ramai di media sosial. Tidak ada satupun kebijakan dari penguasa, melainkan di sana ada provokator yang meramaikan. Ini diantara bentuk-bentuk khuruj, demo kepada penguasa. Ini tidak boleh. Taib. Dan ini diantara satu ciri daripada ciri khawarij. Ciri daripada ciri kaum khawarij yang pertama adalah khuruj alal hukam, keluar memberontak kepada penguasa yang sah. Di dalam Islam ada tata cara menyampaikan pendapat. Jika memang dirimu memiliki ide, gagasan, masukan, maka dengan cara yang syar'i, datangi, bicara empat mata, sampaikan apa yang dikeluhkan, sampaikan apa yang dia kritikkan kepada penguasa. Jika diterima, fani immahi, maka itu baik. Wa illa, kalau tidak, sudah selesai tanggung jawabmu. Tidak menghasut massa. Tidak menghasut massa. Wala tasharu, dan janganlah engkau berbuat sihir. Ini syahidnya nanti. Wala ta'kulur riba, jangan kamu makan riba dengan macamnya, fadl atau nasiah. Memiliki ilmu tentang buyuk, mana jual beli yang halal yang tidak mengandung unsur riba, dan mana buyuk jual beli yang halal. Halal itu tentram, haram itu mengguncang kolbu. Karena kalau dia makan harta yang haram, kemudian jadi daging, jadi darah, panas. Berbuah kepada pikiran, buahnya pun dari perkara yang haram, panas, bergolak. Berbeda dengan halal. Wala takdifu muhsanah, jangan kamu tuduh perempuan yang suci, terjaga. Menuduh zina, liwat, ini besar. Wala tuwallu al-firar yawma zahaf, jangan menjadi pengecut. Tuwallu itu kabur ketika perang. Fima ahdur, Anda pernah ingat satu kalimat, orang yang lari dari perang itu boleh untuk dibunuh. Kenapa? Mafsadatnya besar. Penakut itu akan nular. Apalagi perang. Nanti kita cek kembali. Wa'alaikum, syahidnya sihir tadi. Wa'alaikum khasatan al-Yahuda an la ta'tadu fis sabati. Dan bagi kalian, khusus orang-orang Yahudi, untuk tidak melampaui batas pada hari Sabtu. Islam Jumat, Yahudi Sabtu, Nasara Ahad. Hari Sabtu ini hari sucinya orang Yahudi, tidak boleh berburu di sana. Tapi orang-orang Yahudi ini banyak akal. Pasang jeratnya di hari Jumat, nanti panennya di hari Minggu. Karena di hari Sabtu banyak buruan. Kalau terlewatkan sayang. Maka ketika orang itu banyak muslihat dalam beragama, maka di sana Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang Yahudi sebagai maghdub, dolin. Kalau maghdub, dimurkai, ini orang-orang Nasoro, ibadah tanpa ilmu. Kalau dolin, ini orang-orang Yahudi, tersesat karena punya ilmu tapi tidak beribadah. Qala faqabbala yadaihi wa rijlaihi. Setelah mendengar kalimat ini, orang Yahudi ini mencium kedua tangan Rasul dan dua kakinya. Wa qala, dan keduanya berkata, nashhadu annaka nabiyyun. Kami bersaksi bahwasanya engkau seorang nabi. Al-hadits wa qala hasanun sahih. Tapi hadits ini dikomentari oleh muallik dhaif. Syekh Mukbil memberikan komentar, balil haditsu dhaifun, tetapi yang sahih hadis ini lemah, min ajli Abdullah bin Salamah, karena ada rawi yang bernama Abdullah bin Salamah. Faqad qala tilmiduhu Umar ibni Murrah, muridnya berkata, kunna na'rif wa nunkir. Dulu kami menerima sebagian hadis beliau dan sebagian kami ingkari. Wa bi makna annahu taghayyara lamma kabura. Yang semakna dengan beliau ketika mulai menginjak usia-usia syaibah, tua, hafalannya goncang. Nah, ini diantara hadis yang ilatnya, cacatnya, perawinya meriwayatkan pada masa-masa kegoncangan hafalan. Di awal-awal waktu, di usia ya, mudanya ini kuat, tapi ketika usia tua lemah. Sehingga hadisnya tidak diterima. Qauluhu wasihru taqaddama ma'nahu. Adapun sihir telah dilalui pembahasannya, sesuatu yang khafi, tersembunyi. Ya. Sebabnya tersembunyi. Dan menipu pandangan mata. Sebagian menafsirkan sihir yang dimaksud adalah jampi-jampi, mantra-mantra yang bisa apa mempengaruhi kalbu. Ini makanya ahlu sunnah harus banyak zikrullah dan mengamalkan sunnah. Karena orang yang mengamalkan sunnah itu akan membentengi diri. Dan sihir juga ada macamnya, ada yang yasta'in bil jin, memakai bantuan khodam-khodam jin, seperti sihir tadi, sihir yang bisa mempengaruhi badan orang yang tadinya benci jadi cinta, yang cinta jadi benci, memisahkan suami istri, bantuan jin. Ada yang dengan sebab suratul yad, dengan kecepatan-kecepatan tangan yang tujuannya adalah untuk mengelabui manusia, ya, menyihir sesuatu, tapi hakikatnya adalah menyihir pandangan, seperti zamannya sihir-sihir Fir'aun, yukhayyal. Jadi si pemandang kabel, si pemandang tali temali ini disihir matanya seakan-akan tali temali tadi jadi ular dan bergerak-gerak. Padahal tali, hakikatnya tali. hanya merubah apa? Pandangan mata, dan semuanya dilarang dalam agama. Taib, semuanya dilarang dalam agama. Baik jenis pertama, ini tentunya lebih ditekankan pengharamannya karena bisa apa? Memurtadkan pelakunya. Dan yang kedua tentunya ini bisa mengkufurkan sesuai dengan tingkat-tingkat apa? Keahlian dan cara pengambilan sihir tadi. Wa hadza wajhun munasibatun hadzal hadits li tarjamah. Dan konteks inilah yang dipakai untuk syahid pada judul pembahasan ini tentang sihir. Qauluhu wa qatlun nafsi allati harramallah, dan di antara muhlikat membinasa seseorang itu adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Subhanallah, ini akan membawa pelakunya dituntut di hari kiamat, kisos. Mengerikan. Kisos di dunia lebih mudah dibanding kisos di akhirat. Dan ini yang tentunya kita harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisos di akhirat, kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan, jika memang bisa untuk meminta maaf, meminta uzur kepada mazlum, lakukan sebelum kematian, karena itu lebih mudah. Ai harrama haruma qatluha, diharamkan membunuh jiwa tadi. Illa bil haq, kecuali dibolehkan dengan haknya. Jadi boleh menumpahkan darah seorang muslim jika memang ada haknya. Ai bi antaf ala ma yujibu qatluha, dia melakukan sesuatu yang mewajibkan untuk dia dibunuh, melanggar hukum. Apa diantaranya? Kasyirki, orang yang berbuat syirik. Ini istatab, dimintai taubat. Tapi ini yang melakukan penguasa ya, bukan masing-masing individu. Ini bahaya kalau dipahami demikian. Wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, kisosnya dibunuh. Kecuali ahlul maktul, keluarga korban memaafkan dan minta diat. Wazani ba'dal ihsan, pezina setelah ihsan, setelah dia terjaga dengan ikatan nikah yang syar'i. Masya Allah. Ini kalau setiap muslim seperti yang diharapkan, mereka tafaqquh fiddin dengan baik, maka segala bentuk praktek prostitusi itu akan hilang lenyap dengan sendirinya. Tapi sungguh di akhir zaman nanti akan fasya, akan menyebar yang demikian, perselingkuhan dianggap biasa. Kalau enggak selingkuh malah aneh. Ya. Dan pola pikir para istri pun demikian. Ketika mereka jauh daripada agama, mending istrinya ini berbuat zina daripada nikah yang syar'i. Ini paradoks kata para ahli, atau problem yang menyebar. Iskal itu diperbolehkan dengan hal itu, boleh dibunuh dengan haknya. Syirik, dia pelaku kesyirikan, syirik besar, sudah iqamatul hujjah, membunuh jiwa, maka hukumannya dibunuh. Pezina yang sudah nikah dibunuh. Itu yang melakukan penguasa yang sah, bukan masing-masing individu. Wa qauluhu wa qatlun nafsil lati harramallah, ay nafsul muslim ma'sum, Yang dimaksud qatlun nafsi, jiwa di sini adalah seorang muslim yang terjaga darah dan hartanya. Muslim secara umum. Jadi tidak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim. Jangankan darah, menyakitinya saja haram hukumnya. Idza kuntum thalath la yatanajasnan duna thalis. Jika engkau bertiga, jangan berbisik yang dua tanpa melibatkan pihak tiga. Walaupun maksudnya ya, tidak membicarakan dia sama sekali. Bahkan membicarakan sesuatu yang lain. Ini kadang secara pergaulan kita tidak sadar yang kayak gini. Ya, kita berbisik pada teman kita, kita lupa di samping kita ada teman kita juga yang ketiga, tidak kita ajak. Beda kalau bicaranya terdengar oleh mereka, ini santai. Minimalnya akan muncul dzon. Ya. Kok saya enggak dianggap ya? Jangan-jangan dia membicarakan ana. Iya, apakah ana di sini tidak ya, cocok mereka? Muncul dzon yang akhirnya akan merusak, tersakiti orang yang ketiga ini. Ini zalim, enggak boleh. Secara etika dan adab pergaulan termasuk perkara yang dilarang. Jangan malah justru sengaja. Ya. Dan biasanya yang kayak gini biasanya dilakukan oleh anak kecil. Ya. Biasanya. Ya, usia-usia TK, SD gitu kan, SMP. Biasanya kayak gitu. Tidak akan dilakukan orang yang berakal. Kenapa? Kalau dia berakal, berpikir, kalau posisinya dia pada orang itu seperti apa tentunya. Ini tidak boleh. Wala tadribul muslimin. Jangan kau pukul orang muslim. Memukul pun juga tidak boleh. Ya. Maka jangan biasa refleksnya itu mukul. Hati-hati. Ya, saya tukang pukul di sini. Ada tukang pukul? Enggak ada, semua santri. Tukang pukul itu bodyguard. Kalian kecil-kecil gitu tukang pukul. Enggak kerasa mukul. Apalagi sampai menumpahkan darah. Hukumnya haram. Wa qatlul mu'ahid, dan membunuh kafir yang mu'ahid, yang ada perjanjian dengan muslim. Para turis datang, mereka dengan perjanjian aman, paspor ya, dengan iqamah, dengan paspor yang sah. Kama fil hadis man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah al hadits, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencicipi wangi surga. Tapi kalau kafir harbi ya, kafir yang memerangi kita dengan pedang-pedang senjata mereka dan senjata-senjata mereka halal. Jiwa seorang muslim itu muhtarom, tidak bisa dibandingkan dengan jiwa kafir. Bahkan dalam Islam, kalau seandainya terjadi orang muslim bunuh orang kafir, maka enggak dikisos, karena enggak sepadan, enggak sekufu. Sampai dalam hari pernikahan pun dilarang, kecuali laki-lakinya muslim, wanitanya non muslim boleh menikah. Dijelaskan dengan sharih jelas dalam ayat. Tapi kalau terbalik tidak boleh. Wanitanya muslimah, laki-lakinya non muslim, ini tidak boleh dalam Islam. Taib wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafadhalu barakallahu fiikum.